anaknya Prabu Siliwangi dikenal di Pamanah Rasa, raja menikah dengan Pamanah Rasa, melahirkan kemudian 3 orang anak. Syarifah Mudaim dengan Walang Sungsang Abdullah Iman kemudian menunaikan haji ke Mekah, bertemu dengan Syarif Abdullah, menikah dari Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Keturunan dari Ja'far As-Sadiq. Siapa Ja'far As-Sadiq? Langsung keturunan Sabtu dari Sayyid Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Al-Husain? Adiknya Al-Hasan. Siapa Al-Hasan? Adalah putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Sayyidina Ali bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'ruf minhum? Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang lahirnya di area dekat Ka'bah ini. Masya Allah. Ini rasulnya rasul mulia, ya Allah. Rasulnya rasul yang paling hebat. Rasulnya rasul paling mulia. Perilakunya mulia. Akhlaknya mulia. Orangnya paling hebat. Maka mohon ya Allah, jangan lahirannya di tempat yang paling mulia, tempat paling hebat, tempat paling istimewa di muka bumi, Ka'bah. Ayat salat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Wa aqimus salat, tunaikan salat. Ya Allah, berikan pemahaman kepadanya untuk mengajarkan bagaimana cara salat yang benar. Sujud, ada 7 anggota badan yang menempel ke tempat sujudnya. Ya Allah, beri pemahaman kepada Rasulmu itu untuk mengajarkan. Allah utus seorang nabi saat dia terlahir membawa 4 misi. Misi yang ke-4-nya, wa yuzakkihim. Saya tanya pada Anda, di ayat ini akhlak urutan nomor berapa? 4. Allah ketika berdoa kepada Allah, turun jawaban di Al-Baqarah ayat 151, paling kanan sebelah bawah. Sekarang sampaikan kepada umatnya Al-Qur'an. Tadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail minta, ya Allah, utus seorang rasul untuk membawa ayat-ayat. Kata Allah, saya kabulkan. Saya utus sekarang seorang rasul, 30 generasi setelahnya. Saya utus seorang rasul, kemudian saya tetapkan, bawa ayat-ayat saya, sampaikan kepada umatmu. Perhatikan urutan keduanya. Wa yuzakkikum. Dengan ayat-ayat itu, saya tugaskan kamu Muhammad, saya angkat kamu jadi rasul, untuk membimbing umatmu supaya berakhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakatnya. Satu, saya utus Muhammad membawa ayat-ayat Quran. Yang kedua, kata Allah, ayat-ayat itu pakai Muhammad untuk membimbing umatmu supaya berakhlakul karimah dalam kehidupanmu. Wa yuzakkikum. Saya tanya pada Anda, tadi Nabi Ibrahim minta akhlak urutan keberapa? 4. Dijawab oleh Allah, diurutkan keberapa? 2. 3, wa yu'allimuhumul kitab. 4, wal hikmah. 5, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Minta 4, dijawab 5. Menempatkan akhlak di urutan ke-4 didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada urutan yang kedua. Kata para ulama tafsir, seakan-akan Allah ingin menegaskan di ayat ini, kalau ada orang pun rajin ibadahnya dekat dengan Allah dalam hal ibadah, maaf, salatnya, baca Qur'annya, rajin puasanya, tapi kalau akhlaknya kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Salat rajin, tapi korupsi juga jalan. Baca Quran, iya, tapi nilai proyek juga dilakukan. Puasa, iya, menahan nafsu, tapi nafsu tidak bisa ditahan untuk melakukan maksiat dalam kehidupan. Maka yang seperti itu, kata para ulama tafsir, berpahala dari ibadahnya, tapi dihapuskan dari akhlak yang buruknya. Bagian pertama, tahan, pelan-pelan. 2, Ustaz, kalau kami sekarang ingin mengamalkan firman Allah ini, menempatkan akhlak dalam urutan pertama, setelah Nabi diutus untuk menyampaikan ayat-ayat Quran, maka akhlak seperti apa yang kami harus praktikkan untuk mendekatkan diri kami dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini bahasan kita. Awas, kita baru mulai ini. 2, kalau kami mempraktikkan akhlak dalam kehidupan, apa yang akan Allah berikan kepada kami di dunia dan di akhirat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kita akan turunkan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, dan insya Allah kita akan praktekkan saat kita keluar dari masjid ini. Siap insya Allah? Nah, sekarang kita mulai fokus, ini kita mulai belajar. Pembukaannya selesai. 1. Buka Quran surah ke-51 ayat 56. Paling kanan sebelah atas. Turunannya di Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Prakteknya di Quran surah ke-17 ayat 78. Waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103. Dijaga di Quran surah ke-2 ayat 238. Kemudian disampaikan prakteknya di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai dengan 2010. Jelas? Belum saya terangkan. Wah, ini orang Banten paling hebat imannya. Belum diterangkan sudah jelas. Baik, satu, kita mulai. Ya Allah, ya Rasulullah, kalau kami sekarang ingin meningkatkan kedekatan dengan Allah, meningkatkan akhlak kami sehingga kami mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka seperti apa kami mesti memulainya? Turun ayat dalam Al-Quran untuk mempraktikkan akhlak ini, kata Allah, saya bagi kepada dua aspek yang paling utama. Dua ini Anda kerjakan, maka Allah berjanji dalam Al-Quran akan diturunkan rahmat dan keberkahan dari Allah, bukan hanya untuk satu orang, untuk seluruh kalangan yang mempraktikkan. Kalau semua masyarakat Banten, gubernurnya, wakilnya, SKPD-nya, rakyatnya, semua masyarakatnya mempraktekkan dua hal ini, dijamin oleh Allah langsung di Quran surah ke-7 ayat 96 akan dibuka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk tempat itu. Satu, saya agak cepat. Akhlak yang pertama, kata Allah, Quran surah ke-51 ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali tujuan utamanya untuk memaksimalkan ibadah kepadaku. Bagian pertama. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali tujuan utamanya untuk memaksimalkan ibadah kepadaku. Kata para ulama tafsir, mustahil seseorang menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali disertai dengan akhlak, cara bagaimana maksimal dalam beribadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah kemudian ujian dari Allah, disertakan ujian itu dengan penampilan akhlak yang terbaik. Mari kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Musa alaihi salam ingin mendekat kepada Allah, ingin menjadi hamba Allah yang baik, ingin mengajak masyarakatnya supaya diberkahi oleh Allah. Apa keterangan pertama kata Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan kalimatnya. Innani anallah, kata Allah, hey Musa, saya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembah saya. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa alaihissalam, kata Allah, saya Tuhan, enggak ada Tuhan selain saya, sembah saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat untuk mengingat saya. Tunaikan sholat untuk mengingat saya. Perhatikan bagian pertama ini. Pelan-pelan. Kata Allah, Musa, kamu hamba saya. Kamu menyembah saya. Cara menyembah saya, tunaikan sholat kepada saya. Musa diminta sholat. Buka Quran surah 19 ayat 31 sampai dengan 33. Isa alaihissalam ingin menjadi hamba Allah yang baik, rasul yang baik, untuk memberikan keselamatan pada umatnya. Apa perintah Allah? Kata Allah, hey Isa alaihi salam, jadi hambaku yang baik, tunaikan sholat kepadaku. Musa 2000 tahun lahir sebelum Ismail alaihi salam, nabi dekat dengan Allah, bapaknya sangat dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Allah, masyarakat dekat kepada Allah. Apa kata Allah? Hey Ismail, tunaikan sholat, ajak keluargamu untuk sholat. Apa kaitan dengan akhlak? Perhatikan baik-baik. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk sholat, bukan cuma beliau saja. Isa sholat, Musa sholat, Nabi Zakaria sholat, Nabi Isa sholat, Nabi Ismail sholat, sampai ke Nabi Adam sholat. Tapi yang paling menarik, apakah semua orang sholat saat diperintahkan sholat begitu saja? Tidak. Begitu turun ayat tentang sholat, kata para ulama, tidak pernah ayatnya turun menyendiri, tapi disertai dengan akhlak bagaimana cara menunaikan sholat itu. Jadi bagian yang pertama, jika Anda... Baik, syarat pertama kata Allah, cara menyatakan dengan akhlak di dalamnya. Saya ambil contoh. Satu, salat. Para nabi semua salat. Rasul Muhammad nabi terakhir juga salat. Bagaimana ketika Allah memerintahkan kita salat? Ternyata bukan sekedar diperintahkan, ada akhlak yang mengiringi. Ketika akhlak tentang salat dipraktikkan, turunkan datang ke masjid Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi. Salatnya selesai tanpa aturan, semau apa yang ia kerjakan. Falamma sallama yaminan wa syamala, tatkala selesai salam dan ke kiri, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Dia katakan salam.